Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab At-Da'u wa At-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Melanjutkan dari dalil nusus yang beliau sebutkan, nas-nas yang berisi tentang ancaman-ancaman bagi para pelaku dosa. Tanbih dari Al-Imam rahimahullah bahwasanya tidak seharusnya seseorang hanya bersandar kepada dalil-dalil yang berisi tentang roja harapan-harapan tanpa melihat dalil-dalil sana yang dengan ancaman-ancaman peringatan-peringatan keras dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya qala rahimahullah wa fil musnad aidha masih dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhaqqaratil dzunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan, dosa-dosa kecil yang dianggap enteng, yang disepelekan. Fa innahunna yastami'na 'alal rijal, 'alal rajul hatta yuhlikanna. Karena sungguhnya dosa-dosa kecil yang diremehkan ini ketika terkumpul pada diri seseorang ini bisa membinasakannya. Berkumpul banyak bahkan dia bermudah-mudahan dengan dosa-dosa yang dianggap kecil hingga bisa membinasakan dirinya. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu permisalan. Kama thali qaumin nazalu arda falah. Seperti satu kaum yang singgah di tanah lapang. Kaum yang safar kemudian singgah di satu lapangan. Fahadara sani'ul qaum, maka kemudian biasa seorang yang perjalanan kemudian singgah, nah, pada malam harinya udara dingin, mereka ada yang masak, membuat api unggun, bersiap-siap untuk melakukan satu kegiatan di malam harinya. Faja'ala ar-rajul yantaliqu fayaji'u bil'ud. Maka seorang pergi keluar, kemudian datang membawa ranting, satu kayu ia dapatkan, satu orang bawa satu, warajulu yaji'u bil'ud, kemudian yang lain juga membawa satu kayu atau ranting yang semisalnya, hatta jama'u sawadan, hingga kemudian terkumpul tumpukan kayu yang banyak, ranting-ranting yang banyak yang siap untuk digunakan api unggun atau digunakan untuk membakar satu kebutuhan mereka. Wa ajjaju nara, maka mereka pun menyalakan api. Fandoju ma qadhafu fiha, maka tumpukan kayu tadi akhirnya bisa apa? Mematangkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Pengen masak apa? Singkong, ubi, dimasukkan situ, bisa sampai matang untuk dinikmati. Permisalan ketika dosa-dosa kecil yang dianggap remeh, satu dosa dilakukan, dua dosa, tiga, terkumpul sekian banyak dosa yang awalnya ini dianggap dosa kecil, ketika terkumpul ini bahkan bisa membinasakan seseorang. Dan ini yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqarat dzunub, dosa-dosa yang diremehkan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan semuanya dengan hadis ini, kata beliau, la kabira ma'al istighfar wa la saghira ma'al isra, tidak ada dosa besar ketika disertai dengan istighfar dan taubat. Dosa besar bisa terhapuskan, hilang ketika apa? Segera dia bertobat, istighfar kepada Allah SWT. Dosa besar dibutuhkan taubat kepada Allah dengan syurut, syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Wala saghira ma'al israr, akan tadi ketahuilah, tidak ada namanya dosa kecil ketika dia lakukan apa? Terus menerus. Walaupun itu dikatakan dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus menerus, musir, terus menerus dia di atas dosa tersebut, jadilah hal tersebut menjadi apa? Dosa besar. Bahkan bisa terancam, dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari adab Allah SWT. Ini yang diperingatkan. Dan ini kadang manusia lalai dari ini. Merasa ini dosa kecil. Dosa kecil. Satu, dua, tidak terasa. Ternyata terus menerus dia lakukan. Akhirnya tak terasa. Menjadi tumpukan dosa-dosa. Menjadi dosa besar. Dan ini diperingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula peringatan bagi apa? Dari awal pembahasan ini, yakni minal maghrur, orang-orang yang tertipu dengan harapan-harapan yang ia sandarkan dari dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penerima Taubat. Kemudian dia seenaknya bermudah-mudahan mengenteng-entengkan dari dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah SWT. Wa qala rahimahullah, berikutnya, wa fis sahih, di dalam kitab sahih, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih, ini sahih Bukhari. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yudrabul jisru ala jahannam. Rasulullah SAW bersabda, bahasanya nanti akan dipancangkan, dibentangkan al-jisru, jembatan, di atas jahannam. Fa'akunu awwalaman yujiz. Dan aku, kata Rasul, adalah orang pertama yang akan menyeberangi jembatan tersebut. Jembatan, ya, nanti akan Allah bentangkan, ya, berada di atas jahannam, menuju jahannam. Yang semua manusia pasti akan melewatinya. Tidak ada yang terkecuali. Satu kemestian. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Maryam, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Ya. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti melewati. Ya. Pasti mendatangi sirat tersebut, jembatan. Ini satu makna, ya, karena mufassirin memberikan beberapa makna. Illa waridha, kecuali mendatanginya, bisa pula pasti mendatangi al-jahannam. Ya, pasti masuk semuanya dari hamba Allah ke dalam jahannam. Ya, hanya disebutkan untuk mukminin, ya, jahannam ini akan apa? Menjadi dingin dan menyelamatkan. Membakar bagi orang-orang kafirin, musyrikin. Tapi dalam tafsir yang lain, diantaranya disebutkan oleh Imam Sa'ad rahimahullah, illa waridha, kecuali melewati, yani al-jisr, jembatan yang Allah bentangkan. Kana ala rabbika hatman maghdiyan. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kepastian. Satu kemestian, ya, sudah ditetapkan, pasti terjadinya. Semua pasti melewati al-jisr ini. Dengan berdasarkan masing-masing amalan. Ya. Ada yang secepat kilat, sekejap mata, kemudian ada yang secepat kilat, cepatnya. Sesuai dengan amalan masing-masing. Disebutkan dalam hadis, ya. Al-mu'min alaihi qatarf. Ada yang seperti, ya, sekejap mata, kalbar, kilat, sangat cepat, karih. Ada yang seperti angin yang berhembus. Ada yang seperti apa? Penunggang kuda, tercepat, seperti pengendara. Ada yang dengan berlari. Di sekian riwayat banyak. Ada yang dengan berjalan, ada yang merangkak. Nah, ada pula yang sempat tersambar, terjatuh, kemudian Allah selamatkan. Di mana dalam jembatan ini ada kalali, ya, yakni pengait-pengait yang Allah perintahkan. Siapa saja yang memang berhak untuk disambar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini jembatan yang Allah bentangkan di atas jahannam. Semua melewatinya berdasarkan amalan-amalan dia, selamat tidaknya. Kemudian fa'akunu awwalaman yujiz, maka kata Rasul, dan aku adalah orang yang pertama akan menyeberangi jembatan tersebut. Wa da'watur rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa dari para rasul utusan Allah ketika itu, yang mereka ini berada di samping jembatan atau di lafaz alal jisr, di atas jembatan, berdoa, Allahumma sallim, sallim, ya Allah, selamatkan, selamatkan, ini selamatkan umatku. Ya, doa mereka, supaya umatnya tidak terkena kalali, sambaran pengait-pengait yang ada di sisi-sisi jembatan. Bihi kalali bumithlu syauqis sa'dan. Di sisi jembatan ini ada kalali, yakni pengait-pengait. Ya, ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti duri pohon sa'dah, nama pohon yang penuh dengan duri. Tahqafun nasa fi amalihim, di mana kalalib, ya ini kaitan-kaitan ini menyambar-nyambar manusia yang melewatinya, fi amalihim berdasarkan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mufaq fi amalih, maka di antara mereka ada yang dikoyak hingga binasa karena sambaran kalalib tadi, pengait tadi, karena amalan dia. Wa minhum al-mukharrafu tsumma yanju, di antara mereka pula ada yang tersambar, dipotong, ya, akan tapi kemudian selamat. Hatta idza faragha Allahu min al-qada' bainal 'ibad, hingga kemudian Allah menyelesaikan, jadi memutuskan dari putusannya di antara para hamba. Wa arata yukhrij minan nar man arata yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah menginginkan, yakni mengeluarkan dari annar, yakni orang-orang yang dahulu mempersaksikan tidak ada ilah yang hak disembah dengan Allah, ada setiman pada dirinya. Ini dikatakan sebagai jahannamiyun, ya, mengeluarkan orang yang sudah pernah kena siksa, ya, Allah keluarkan orang-orang yang ada setitik iman pada dirinya, mempersaksikan bahwasanya Allah adalah ilah, sesembahan satu-satunya yang hak untuk disembah. Amarul malaikah an yukhrijuhum, Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka, yakni yang ada iman pada diri mereka. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud, maka para malaikat ini bisa mengenali orang-orang ini dengan tanda-tanda yang ada pada bekas sujudnya. Wa harramallahu 'alan nari an ta'ula min ibni adam athara sujud, dan Allah mengharamkan yakni hamba-hambanya terkena dari api neraka, yakni dari bekas-bekas sujud mereka. Fa yukhrijunahum wa qatim tuhishu, maka para malaikat pun mengeluarkan mereka dalam keadaan kondisi mereka yang sudah menghitam. Karena apa? Azab di dalam jahannam. Fa yusabbu 'alaihim min ma'in, maka mereka pun kemudian disiram dengan air. Yuqalu lahu ma'ul hayah, disebut dengan air kehidupan. Fayan futuna nabatal habbah fi hamil sayyid, maka kemudian setelah disiram dengan air kehidupan ini, ia pun tumbuh seperti tumbuhnya biji di dalam aliran air. Langsung tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian. Pukul sedikit demi sedikit, ya, karena sudah menghitam, hancur, ya, badannya. Dikembalikan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani fillah azami Allah wa yakum, demikian kondisinya, ya. Bagaimana setelah di padang mahsyar, ya, masa penantian yang panjang, Allah hisab hamba-hambanya. Kemudian saatnya ahlul jannah, maka masuk ke dalam jannah melewati al-jisr ini, jembatan yang Allah bentangkan menuju jannah yang letaknya di atas jahannam. Selamatnya seseorang berdasarkan amalannya masing-masing. Wa qala rahimahullah wa fi sahihil muslim, juga terdapat di dalam sahih muslim anhu, yakni masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda fihi yaumil qiyamah thalathah, sesungguhnya manusia pertama yang akan dihukumi, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumil qiyamah, ini ada tiga model, ya, yang akan dihukumi oleh Allah pertama kali. Yang pertama, rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid. Ya, mati syahid. Ya, ini seorang yang mati karena berperang melawan musyrikin. Maka di hadapan manusia ketika itu, secara zahir dia mati syahid. Akan tetapi yang mengetahui hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia dia mati syahid. Fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amih. Kemudian Allah datangkan, Allah tunjukkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa'arafaha, maka ia pun mengetahui, mengakui memang benar ini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Faqala, ma 'alimta fiha? Maka Allah bertanya, apa ma 'amilta fiha? Apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tadi? Kenikmatan-kenikmatan yang telah Aku berikan kepadamu, apa saja yang kau amalkan dengannya? Qala, qataltu fika hatta quziltu. Maka dia menjawab, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati. Ini jawaban orang tadi ditanya oleh Allah. Akan tetapi kata Allah, qala kadzabta. Engkau telah dusta. Karena memang Allah mengetahui hakikat yang ada pada diri seorang. Ya. Apapun yang dia sampaikan, Allah mengetahui hakikatnya. Tidak bisa kemudian manusia berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kata Allah. Jika engkau mengeraskan suaramu, maka sungguh Allah mengetahui rahasia dan apa yang tersembunyi dalam dada-dada kita, hati-hati kita. Ya. Bagaimanapun kita ingin sembunyikan perkara yang menjadi pelanggaran syariat, Allah tahu. Maka di hadapan Allah tidak ada yang tersamarkan dan tersembunyi. Semua Allah ketahui. Ternyata demikian. Ya, hakikatnya. Yang di mata manusia dia mati syahid. Berperang. Jihad melawan orang-orang kafir. Musyrikin. Ternyata. Ya, didustakan oleh Allah SWT. Padahal kita tahu. Ya, bagaimana keutamaan. Keutamaan. Ya. Di antaranya amalan jihad bisa dinilai. Jihad, amalan agung. Ya. Rasulullah SAW sebutkan di antara hadis yang menyebutkan keutamaan jihad ini. Inna fil jannah, ya, hadis yang panjang ini dalam pertengahan hadis. Inna fil jannah mi'ah darajah. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, di jannah itu, di surga nanti, ada 100 derajat yang Allah siapkan untuk para mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma bainat darajatain kama bainas sama'i wal ardh. Di mana antara dua derajat jaraknya kata Rasulullah SAW, sejauh langit dan bumi. Ini jarak satu dengan yang lain. Padahal ini ada berapa? 100 derajat. Faida saltumullaha fas'aluhul firdaus. Maka ketika engkau meminta kepada Allah, meminta jannahnya, maka mintalah jannah firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Karena jannatul firdaus adalah jannah yang paling tengah dan paling atasnya. Urahu fawqahu arsyur rahman. Kata Rasulullah SAW, aku pernah diperlihatkan bahwasannya di atas ars, di atas firdaus, jannatul firdaus ini adalah ars Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anhar, anharul jannah. Darinya mengalir sungai-sungai jannah. Maka keutamaan mujahid minasyuhada, orang-orang yang mati syahid, jihad di jalan Allah, Allah siapkan 100 derajat untuk mereka. Di mana jarak antara jannahnya apa derajat yang satu dengan derajat berikutnya sejauh langit dan bumi. Akan tapi ternyata seorang yang melakukan amalan besar ini keliru dalam niatannya. Dari mana? Kita lanjut dengan hadis ini. Walakin qatata liqal huwa jari. Mengata Allah, setelah didusakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tapi engkau berperang bukan karenaku. Ya. Engkau berperang jihad supaya dikatakan apa? Jari'un, seorang yang pemberani. Supaya dikatakan apa? Pahlawan. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan demikian. Si fulan pahlawan nasional. Si fulan seorang yang pemberani, Masya Allah. Telah disampaikan demikian di kalangan manusia. Dan ini yang menjadi tujuan orang ini. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi. Maka kemudian diperintahkan supaya orang ini diseret di atas wajahnya. Ya. Hatta ulqiya finnar, hingga kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian ini orang yang pertama. Ya, amalan besar jihad fisabilillah, tapi niatannya tidak lillahi taala, ansamanya demikian. Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu. Yang kedua, seseorang yang belajar ilmu, disebutkan secara mutlak demikian, maka maksudnya apa? Ilmu din. Seorang yang belajar ilmu agama. Nah, ini kan keutamanya sangat besar. Talabul ilm. Wa'allamahu, juga mengajarkannya. Nah, kita tahu Allah sebutkan dalam ayatnya, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah SWT mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, ya, beberapa derajat, ya, lebih daripada orang-orang mukmin biasa. Orang yang Allah berikan ilmu, Allah lebihkan derajatnya. Ya. Dan Allah Maha tahu atas apa yang kalian amalkan. Nah, maka ini satu keutamaan tersendiri. Talabul ilmu, menuntut ilmu, begitu pula mengajarkannya. Wa qira' al-Qur'an, dia pun apa? Membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah. Maka Allah pun tunjukkan, Allah datangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, ia pun mengakui kenikmatan tersebut. Faqal, kemudian Allah katakan, ma'amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qala ta'allamtu fikal ilma wa'allamtuhu. Maka ia jawab, aku mempelajari ilmu karenamu ya Allah. Menuntut ilmu karenamu. Dan aku pun mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, aku pun membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Ini jawaban laki-laki ini. Faqala, maka Allah pun menjawab, kadzabta, engkau dusta. Didustakan oleh Allah SWT. Walakinnaka ta'allama liyaqal huwa 'alim faqatila. Wa qara'ta Al-Qur'an yuqal huwa qari faqatila. Engkau dusta, akan tapi engkau menuntut ilmu, belajar ilmu agama supaya engkau dikatakan alim, orang yang berilmu. Dan sungguh telah dikatakan demikian. Si fulan, orang yang alim, Masya Allah, si Allah. Qari luar biasa, pembaca Al-Quran yang luar biasa, fasihnya, bagusnya, bacaannya. Telah dikatakan demikian. Dan ini ternyata niatan laki-laki ini. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi, sama dengan orang yang pertama, kemudian diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, hingga kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Nah, sekali lagi niatannya yang keliru, amalannya amalan besar tapi salah dalam niatan. Kemudian yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, warajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih. Seorang yang Allah lapangkan padanya harta benda, kaya raya. Allah berikan kepadanya min asnafil mal kullih, segala jenis, segala keragaman dari apa? Harta. Semuanya ia miliki. Ya. Apapun model harta yang ada di dunia ini dia punya. Maka Allah lapangkan kepada dirinya. Fa'udhiya bihi fa'arafahu ni'amah. Maka digantangkan, ditunjukkan kepadanya, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Fa'arafaha, ia pun mengakui kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Faqala, ma'amil fasiha. Maka Allah tanya kepadanya, apa yang ta'amalkan dengannya? Harta benda yang kuberikan kepadamu sekian banyak, semua beraneka ragam, semua jenis harta kau punya, apa yang kau amalkan dengan kenikmatan harta-harta tersebut? Faqala, maka ia jawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah ketinggalkan satu jalan pun, kata dia, yang engkau cintai untuk diinfakkan padanya, kecuali aku berinfak padanya untukmu ya Allah. Qala kadzabta. Sekali lagi didustakan oleh Allah SWT. Engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Akan tapi engkau melakukan infak di sini, infak di sana. Ya, jariah sini, jariah sana. Sedekah sini, sedekah sana, supaya apa? Dikatakan jawad, seorang yang berwawan. Seorang yang karim, seorang yang loyal, masya Allah, cibulan, hermawan luar biasa. Fakutilah dan sungguh telah dikatakan demikian. Thumma umirabi fasuhiba ala wajhihi, sama dengan orang yang di atas diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya hatta ulqiyafin binar, hingga kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Amalan besar lagi. Seorang yang berharta kemudian Allah mudahkan berinfak di jalannya. Kita tahu bagaimana keutamaan infak di sabilillah. Di antara ayat yang Allah sebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti biji atau benih, ya, satu biji, satu benih yang tumbuh darinya 7 tangkai. Ya. Di tiap-tiap tangkainya ada 100 biji. Satu biji benih yang ditabur, tumbuhlah satu tanaman dengan 7 tangkainya. Setiap tangkainya ada 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Satu biji menjadi 700 kali lipat minimalnya. Dan maksimalnya hanya Allah yang tahu. Ini keutamaan seorang yang berinfak fisabilillah. Kalau niatannya benar, lillahi ta'ala. Dan ini kasus yang ketiga. Ya, orang yang Allah berikan keluasan harta, ternyata ya, tujuannya supaya dikatakan orang yang dermawan, orang yang nyari, terkenal, suka membantu. Tujuan-tujuan manusia. Ya, maka di sini, fa'alikullah azanillahu wa'ayakum, untuk kita memperhatikan, ya, selain dari amalan-amalan zahir, terlebih ya, amalan-amalan batin, yakni niatan-niatan kita. Karena ma'ruf, ya, niatan ini perkara yang sulit, bahkan ulama kita sampaikan untuk perkara niat ini perkara sabar. Karena apa? Mudah berbolak-balik. Ya. Dikatakan al-qalb, yakni karena apa? Mudahnya berbolak-balik hati seseorang itu. Paginya semangat, sore bisa luyu. Semangat talabul ilmu, semangat infak, semangat apapun dari amalan-amalan sol. Tapi mudah sekali berganti. Demikian memang hati seseorang. Ya. Sehingga kita apa? Untuk mengambil pelajaran, senantiasa menjaga amalan-amalan kita, keikhlasan kita. Jangan sampai tercampuri padanya tendensi-tendensi yang lain selain Allah bisa ya terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Walaupun itu dikatakan syirkul ashor, kata riya, sum'ah, muncul ujub, ini penyakit-penyakit yang berbahaya. Sehingga kita harus memperhatikan niatan-niatan kita dalam setiap amalan-amalan kita. Lillahi ta'ala wahdah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimallahu wa filah bin, dalam lafaz yang lain, faha'ulai thalathah awwalu khalqillahu tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Dalam lafaz yang lain, mereka jenis tiga orang ini ya adalah pertama kalinya Allah menyalakan an-nar, yakni api neraka nanti yaumil qiyamah. Pertama kali dinyalakannya api neraka untuk tiga jenis orang ini. Ya, pertama kali. Sekali lagi, semua yang dilakukan tiga orang ini adalah amalan-amalan besar. Amalan-amalan besar semuanya. Akan tapi membawa kebinasaan kepada mereka. Karena apa? Gara-gara salah dalam niatannya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ya, diperingatkan oleh Allah SWT. Di dalam ayatnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrakta, yakni engkau mensekutukan Allah dalam amalanmu, ya, niscaya akan terhapus gugur amalanmu dan pasti engkau akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Rasul diberikan teguran demikian padahal beliau seorang yang maksum. Ini menunjukkan apa? Perkara kesyirikan ini perkara yang besar. Di mana Rasul menjaga. Tapi umum peringatan ini untuk hamba-hamba Allah semuanya, kita ini, yang tidak ada rekomendasi dari siapapun, yang tidak tahu amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Amalan-amalan yang kita tidak tahu bisa mengantarkan kita, membawa kita menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, menjadi sebab Allah masukkan kita dalam jannahnya, tidak ada yang tahu kita. Ya, maka lebih lagi untuk kita perhatikan dari dosa yang namanya syirik. Ya, syirik kecil maupun syirik besar, sama-sama berbahayanya. Sama-sama dosa besar. Mati di atas dosa tersebut, na'udzubillah. Ya, khalidun finnar, kekal di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya qala rahimahullah wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kama anna khairun nasi al-anbiya fa syarrun nasi man tashabba bihim minal kadzabin. Maka sebagaimana bahwasanya manusia terbaik, yakni para nabi, maka sejelek-jelek manusia, yakni seorang yang tasyabbah bihim, yang mengklaim dirinya termasuk dari anbiya minal kadzabin, dari orang-orang yang berdusta. Wadda'anahu minhum walaysa minhum. Mereka yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka termasuk dari kalangan para nabi, padahal mereka tidak termasuk dari mereka. Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi diantaranya. Ini minal kadzabin, disebutkan sebagai seorang pendusta. Maka ini disebutkan oleh beliau syarnas, sejelek-jelek manusia. Wa khairun nasi ba'dahum, dan sebaik-baik manusia setelah mereka dari kalangan anbiya, yakni al-ulama, orang yang berilmu, wasyuhada, orang yang mati syahid, mati jalan jihad fisabilillah, wal mutasaddiqun, orang-orang yang bersedekah lillah, bersedekah karena Allah, wal mukhlisun, orang-orang yang ikhlas di dalam amalan-amalan mereka. Maka ini khairun nas ba'dal anbiya. wa syarrun nas, dan orang yang paling jelek adalah ya, sejelek-jelek manusia adalah man tasyabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Yani orang yang mengesankan dirinya seperti ulama, mengesankan dirinya seperti syuhada, mengesankan dirinya seperti mutasaddiqun, orang yang kepada sedekah, mengesankan dirinya mukhlisun, orang yang ikhlas dalam amalannya, ternyata walaysa minhum, ya, tidak termasuk mereka orang-orang yang Allah berikan keutamaan ini. Ini kata beliau syarnas, sejelek-jelek manusia. Maka di sini wa alifillah azami allahu wa yakum menunjukkan apa? Untuk benar-benar seorang sekali lagi memperhatikan amalan-amalan batinnya, niatan-niatannya untuk diluruskan. Ya, semua dari amalannya lillahi ta'ala. Berusaha ya, memerangi, memang ada yang namanya topi manusia. Senang dilihat oleh orang dalam amalannya. Munculin langsung ditepis, diperangi. Ingin dilihat dari setiap ibadahnya. Muncul langsung diperangi. Tidak dibiarkan. Ya, terus menerus. Perasaan tadi muncul di hati kita. Maka upaya kita memeranginya. Dengan itu insya Allah. Allah tidak anggap. Ya, jadi tidak termasuk dari dosa yang menghapuskan amalan kita. Karena apa? Ada upaya kita untuk menepis, melawan dari perasaan-perasaan niat, riya maupun sum'ah dan yang semisalnya. Wa qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari, dan juga di dalam sahih al-Bukhari min hadis Abi Hurairah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi madlamah min malin aw irdin falyatih. Barang siapa yang memiliki atau ada padanya kezaliman terhadap saudaranya, baik harta, pernah merampas, pernah mengambil, mencuri, aw irdin, atau kehormatan, pernah mencela, menghibai, ya, mencaci, merendahkan, falyatihi, falyastahillaha minhu, hendaknya ia segera mendatangi saudaranya dan meminta kehalalannya, qabla an yukhada walaysa indahu dinar wala dirham, sebelum ia dibalas oleh Allah, disiksa karena sebab kezalimannya tadi, dalam keadaan sudah tidak ada dinar wa dirham, tidak berlaku lagi membayar kedoliman-kedoliman itu dengan mata uang. Bahkan sudah tidak memiliki ini semuanya karena kedoliman yang dia lakukan. Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatih fa utiha hada. Maka yang ada ya, kesalahan-kesalahan kedoliman kita nanti di hadapan Allah tidak bisa kemudian dibayar dengan harta kekayaan kita. Kalau yang ia punyai kebaikan, maka kebaikan ini yang akan diambil oleh Allah, ya, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi kebaikannya, membayar dari kezaliman semasa hidupnya di dunia. Wa illa akhadha min sayyiati hadha faturihat alaih thumma turiha fil jannah. Kalau ternyata kebaikan tidak ia miliki dalam keadaan laporan-laporan orang yang didolimi semasa hidupnya di dunia, semua melapor kepada Allah, si fulan ya Allah pernah mendolimiku, pernah mencelaku demikian, harta aku pernah diambil, sekian kedoliman, pernah dipukul, pernah sekian kedoliman dia lakukan di dunia. Ternyata kebaikannya sudah habis. Dari orang yang pertama, ya sudah dibayarkan, habis kebaikannya. Maka dia akan diambilkan sayyiat, kejelekan-kejelekan orang yang didolimi, diberikan kepada dia, hingga kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Hadis yang semakna ada, yang ini hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, hadis tentang kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis. Apakah kalian tahu apa itu muflis? Bangkrut. Maka para sahabat sesuai pengetahuan mereka, yang namanya bangkrut al-muflis fina malah dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya dirham, dirham yang lain, wala dinar, tidak punya dinar, mata uang perak maupun emas, tidak memilikinya. Maka kata Rasul, bukan ini yang dimaksud dengan bangkrut nanti, yang kiamat. Al-muflis, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah fi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang yang muflis dari umatku adalah seorang yang datang membawa, ya nanti yaumul qiyamah, membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Ini amalan-amalan besar semua, amalan-amalan fardu. Ya. Harus kita ketahui, amalan-amalan minal wajibat, perkara-perkara yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan, ini utamanya besar. Ya. Kita tahu, sholat dua rakaat qobliyah fajr saja. Sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Keutamaannya sholat apa? Seperti dunia lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya. Ini hanya dua rakaat qobliyah fajr. Itu lebih baik. Amalan wajibah. Amalan-amalan wajib. Ini lebih dari itu. Orang ini membawa pahala ini semua di hadapan Allah. Pahala sholatnya. Sholat-sholat wajib dia. Pahala puasa dia. Pahala zakat dia. Ternyata dia apa? Qad syatama hadza. Mencaci fulan. Mencaci Allah. Qad hafa hadza. Menuduh saudaranya. Dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Tuduhan zina. Tuduhan apapun. Wa akala mali hadza, memakan harta saudaranya tanpa hak. Wa safaka dam hadza, menumpahkan darah saudaranya. Sekian kedzaliman dia lakukan di dunia. Maka semuanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarba hadza, yang memukul saudaranya. Maka kebaikan-kebaikan ini yang Allah bayarkan kepada orang-orang yang terzalimi tadi. Sampai habis ternyata Pak, belum selesai. Yang mengadu kepada Allah masih antri. Na'udzubillah. Hingga kemudian kejelekan-kejelekan orang-orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Summat berkhafinna. Hingga kemudian dilemparkan dalam neraka. Padahal Pak, amalan-amalan besar yang ia miliki. Tapi gara-gara Pak, kezaliman. Kezaliman yang dia lakukan di dunia menyebabkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia miliki habis. Bahkan tergantikan dengan kejelekan orang lain. Na'udzubillah. Maka yang ikhwah rahiman wa rahimahullah, demikian bahayanya yang namanya adzulm, kezaliman. Adzulmu zulmatun yaumil qiyamah, benar-benar akan menjadikan kegelapan nanti yaumil qiyamah, menjadikan seorang muflis, bangkrut. Na'udzubillah. Ya, untuk kita berhati-hati dari kedzaliman kepada saudara-saudara kita dengan lisan kita maupun perbuatan kita sekecil apapun. Ya, maka minta kehalalannya. Kalau dari sisi harta, harta benda, maka segera kembalikan kepada saudara yang berhak. Ya, tidak cukup seorang itu hanya istighfar, minta ampun kepada Allah ketika ada harta yang masih dia tahan milik saudaranya, harus dikembalikan. Ini bentuk meminta kehalalannya. Ya. Kalau termasuk al-irq, yakni kehormatan, maka sekali lagi, dan sering kita ingatkan, ulama bimbingan, maka sebut kebaikan. Kebaikan orang yang pernah kita beri bayi misalnya. Doakan kebaikan kepadanya. Mintakan ampun kepada Allah SWT. Maka ini bentuk meminta kehalalan dari kehormatan yang pernah kita rusak dari saudara kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Semoga Allah mengampunkan kita di atas agamanya dan memudahkan kita untuk mengamalkan syariat-syariat yang sesuai dengan yang Allah ridhai dan Allah perintahkan. Ilahuna barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.